بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني الله وإياكم، insyaallah taala pada sore kali ini kita akan memulai membaca kitab Huququl Jar karya Imam Az-Zahabi rahimahullah. Qala rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, rabbi zidni ilma. Beliau rahimahullah mengawali risalahnya dengan basmalah, tidak lebih dari itu, kemudian doa. Jadi ayat Al-Quran dalam surah Taha, Allah Ta'ala berfirman, Rabbi zidni ilma, perintah kepada Nabi SAW, wa qur rabbi zidni ilma, dan ucapkanlah wahai Nabi SAW, Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu. Nah, diterangkan oleh para ulama kita, ayat ini menunjukkan kepada kita tentang fadilah ilmu, keutamaan ilmu. Karena apa? Karena Allah Ta'ala tidaklah memerintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta tambahan nikmat kecuali ilmu. Tidak minta yang lain. Tidak diperintah untuk minta tambahan yang lain. Yang disebut di sini hanya ilmu. Nah, kata mereka para ulama kita rahimahumullah, maka seandainya di sana ada yang lebih afdol daripada ilmu, tentulah disebutkan di sini. Tapi tidak disebutkan kecuali ilmu. Maka ini menunjukkan pada kita fadilah ilmu di atas segalanya. Naam. Dan yang dimaksud dengan ilmu adalah itu hidayah dari Allah Ta'ala, apa yang Allah tunjukkan di dalam Al-Quran wa Sunnah. Naam. Judul kitab ini adalah Huququl Jar, hak-hak tetangga. Qala rahimahullah, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Ini dalam surah An-Nisa ayat 36. Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'an. Dan ibadahlah kalian kepada Allah, dan janganlah kalian menyekutukan sesuatu pun dengannya di dalam beribadah. Wa bil walidaini ihsanan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa bidil qurba, dan kepada sanak kerabat. Wal yatama, dan anak yatim. Wal masakin, dan orang miskin. wal janibil qurba, dan tetangga yang dekat, wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Lengkapnya ayat wasahibi bil jandi, dan teman pendamping, as-sahibi bil jandi, teman pendamping, wa ibnis sabil, dan ibnis sabil, anak jalanan. Wa ma malakat aymanukum, dan apa saja yang dimiliki oleh kalian, itu yang dalam penguasaan kalian. Kata Syekh Asadi rahimahullah, mencakup budak, hewan, kendaraan, apa saja yang kalian miliki, berbuat baiklah kepadanya. Inna Allaha la yuhibbu man kana muftalan fakhura. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah mencintai orang yang muhtalan, yaitu yang berlagak, muhtal, dan ini orang yang dalam tindakannya menunjukkan sifat menyombongkan diri. Fakhuran, dan yang berbangga, yaitu yang ucapannya menunjukkan kesombongan. Sombong dalam perbuatan itu mukhtal, seperti orang yang musbil. Itu kata Nabi SAW, itu orang yang apa? Mukhtal. Menampakkan kesombongan dalam penampilannya, seperti orang yang musbil. Fakhur, yaitu orang yang menampakkan kesombongan dalam ucapannya, yang berlagak dan berbangga. Nah, ayat ini dikatakan oleh para ulama kita dengan ayat yang mengandung 10 hak. Ayat yang mengandung apa? 10 hak. Yang barang siapa memenuhi 10 hak yang disebutkan dalam ayat ini, maka jadilah dia hamba Allah yang tunduk taat kepada Allah dan bertawadhu kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang pertama adalah hak Allah Ta'ala, yaitu diibadahi. Dan jangan berbuat syirik. Ini yang pertama. Yang kedua adalah hak kedua orang tua. Yang ketiga adalah hak sanak kerabat, yaitu siapa saja yang punya hubungan nasab dengan kita, kedekatan hubungan nasab atau yang setingkat dengan itu, bapak, ibu, terus ke atas kakek, nenek, dan seterusnya, saudaranya bapak, saudaranya ibu, paman, bibi, terus kalau bapak, ibu ke atas itu namanya usul. Kalau saudaranya bapak, saudaranya ibu, itu namanya hawasi. atau saudara kita, kakak kita, adik kita, itu juga hawasi. Begitu pula anak kita, cucu kita. Kalau ke bawah itu namanya furu'. Kalau ke atas usul. Kalau ke bawah itu furu'. Kalau ke samping itu apa? Hawasi. Semua namanya sanak kerabat. Diperintahkan mereka itu punya hak atas kita yang disebut dalam ayat ini. Yang keempat adalah al-yatama, anak yatim. Soalnya anak yatim tahu ya yang namanya yatim, yaitu anak yang ditinggal mati oleh bapaknya sebelum balik. Sebelum balik. Beda kalau hewan. Hewan itu disebut yatim kalau ditinggal mati oleh induknya, ibunya. Kalau hewan yang mati itu ibunya, nah itu namanya yatim. Kalau manusia yang mati bapaknya, itu yang namanya ya yatim. Dan batas yatim itu adalah sebelum balik. Sebelum balik. Nah itu diperintah untuk berbuat baik. Punya hak atas kita. Kemudian yang kelima adalah al-masakin, orang miskin. Orang miskin yaitu orang yang memiliki hajat, kebutuhan yang tidak mencukupi. Yang tidak mencukupi dia dan orang yang ditanggungnya. Itu namanya miskin. Orang yang punya hajat, punya kebutuhan yang itu enggak mencukupi dia dan juga orang yang ditanggungnya. Misalkan anaknya, istrinya punya hajat, itu enggak bisa mencukupi. Nah, itu namanya miskin. Kemudian waljari bil qurba, yang keenam, tetangga dekat. Tetangga dekat. Ditafsirkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa tetangga dekat yang dimaksud adalah tetangga yang punya hubungan kerabat. Tetangga dekat yaitu tetangga yang punya hubungan kerabat, itu namanya tetangga dekat yang dimaksud dalam ayat ini. Wal jari junubi, dan tetangga yang jauh. Tetangga jauh, maksudnya tetangga jauh yaitu juga penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu tetangga yang tidak punya hubungan kerabat. Tetangga tapi tidak ada hubungan kerabat, itu namanya tetangga jauh. Ini pula yang menjadi pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama, terkhusus dari kalangan ahli tafsir, sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari di satu halaman 444, 441. Nah, artinya di sana ada yang menafsirkan selain itu. Ya, tapi inilah pendapat jumhur dan ini adalah penafsiran sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Naam. Yang ke-8 adalah wasahibi bil janbi. Teman pendamping. Teman pendamping. Itu juga punya hak atas kita. Siapa yang dimaksud dengan teman pendamping? Ada yang menasibkannya yaitu istri. Teman pendamping. Ada yang menasibkannya yaitu apa? Istri. Kalau istri berarti suami. Nah, suami istri. Namanya teman pendamping. Ada juga yang menasibkannya yaitu teman safar. Kalau perjalanan jauh ya, ada yang nemenin, itu masuk dalam ayat ini. Wasahibi bil janbi, teman pendamping yang mengiringi kita ketika safar. Diperintah punya hak untuk diperlakukan baik. Adapun Asy-Syafi'i rahimahullah dalam tafsirnya lebih memilih makna yang umum. Siapa saja yang menjadi teman pendamping yang orang dekat dengan kita dalam kehidupan sehari-hari kayak istri, atau dalam perjalanan teman safar, misalkan punya supir, supir pribadi. Atau yang dalam pekerjaan kita, ya, teman yang mendampingi kita dalam pekerjaan, itu masuk dalam makna sahibi bil janbi. Kemudian yang ke-9 adalah wa bini sabil, ibnu sabil, anak jalanan. Maksudnya anak jalanan itu apa? Dalam definisi syariat yang dimaksud anak jalanan itu adalah seseorang yang kehabisan bekal di tengah perjalanannya. Itu namanya ibnu sabil. Itu punya hak untuk orang sekitarnya apa? Bersikap baik. 6. Mau jalan ke Malang, baru sampai di luar jok, tiba-tiba kecopetan, gak punya uang lagi, kemalaman lagi misalnya. Mau enggak mau kan ya cari tempat ini. Datang ke kampung. Ya, minta tempat dan malam. Tambah lapar. Ya. Nah, orang itu yang muslimin khususnya berkewajiban untuk diberi apa yang dia butuhkan, ditenangkan ya hatinya. Nah, dibantu untuk sampai kepada tujuannya. Ini yang dimaksud ibnu sabil. Kemudian yang ke-10 yang terakhir yaitu apa saja yang dalam penguasaan kita. Wa ma malakat aymanukum. Baik itu budak, pembantu, atau hewan kendaraan, itu diperintah untuk berbuat baik. Nah, siapa yang memenuhi semua hak-hak yang 10 ini? Maka seperti yang dikatakan oleh Asyas tadi, yaitu dia akan menjadi hamba Allah yang taat, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi hamba Allah yang tawadhu. Bila dia perhatikan 10 hak ini. Maka dari itu Allah akhiri ayat ini dengan firman-Nya, innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang berlagak lagi berbangga. Sebagai tahdzir bagi siapa saja yang tidak memperhatikan 10 hak ini, maka dia masuk dalam kelompok orang yang muhtalan fakhur. Kalau dia tidak perhatikan 10 hak ini, maka Allah katakan Allah tidak mencintai orang yang seperti itu. Jadi tidak memperhatikan 10 hak ini. Nah, baik. Nah, secara khusus dalam pembahasan kita disebutkan dari 10 hak ini adalah al-jar, tetangga. Baik itu tetangga dekat atau tetangga jauh. Yaitu tetangga yang punya hubungan kerabat atau yang tidak punya hubungan kerabat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Jadi yang perlu dibahas berikutnya adalah apakah definisi tetangga? Tetangga itu apa definisinya? Diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, dalam juz yang sama tadi, juz 10 halaman 442, dia katakan wasmul jar, dan nama tetangga, istilah tetangga, yasmulul muslima wal kafir, mencakup orang muslim dan orang kafir. Jadi yang dikira tetangga yang Allah perintahkan untuk kita berbuat baik, ya, yang punya hak atas kita, yang disebut dalam ayat ini, terbatas pada yang muslim saja. Tidak, kata Ibnu Hajar rahimahullah. Termasuk yang kafir. Wal abida wal fasik. Koma. Yang ahli ibadah, orang taat, dan orang fasik. Itu juga masuk dalam nama tetangga. Yang punya hak tetangga. Wasadiqa wal adu. Koma. Teman dan musuh. Itu teman atau musuh? Kalau tetangga punya hak, haknya tetangga. Koma, wal ghariba wal baladi, orang asing dan pribumi, artinya orang daerah situ masuk tetangga. Entah itu orang kampung situ asli atau bukan orang situ, tapi rumahnya atau tinggalnya tetanggaan dengan kita, itu punya hak tetangga. Wanati awadzor, koma ya, yang bermanfaat dan yang bermudarat. Wal qariba wal ajnabi, koma yang punya hubungan kerabat dan yang tidak punya hubungan kerabat. Yang terakhir kata beliau, wal aqrabadaran wal abad, yang paling dekat rumahnya dan yang paling jauh. Semua itu masuk dalam pengertian apa? Tetangga. Nah, ini dibuka ya pengetahuan oleh beliau kepada kita tentang siapa sih yang dimaksud tetangga dalam syariat ini, untuk kita perhatikan haknya. Luas. Meliputi yang muslim, yang kafir, yang ahli ibadah, yang fasik, teman atau musuh, orang asing atau pribumi, yang punya manfaat, yang bermanfaat atau yang bermadarat sekalipun, yang kerabat atau yang bukan kerabat, yang dekat rumahnya dari kita atau yang jauh. Kalau hidupnya berdampingan dengan kita, itu tetangga. Nah, dari sini dapat disimpulkan apa? Bahwa hak-hak tetangga itu bertingkat-tingkat. Kesimpulannya ya. Kesimpulannya apa? Bahwa hak-hak tetangga itu bertingkat-tingkat. Sesuai dengan sifat-sifat yang tersebut di atas. Artinya hak tetangga itu enggak sama. Beda-beda. Yang paling sempurna, yang memenuhi yang pertama dari yang disebut tadi itu. Yang kita punya tetangga ya, muslim, ahli ibadah, teman, kerabat, bermanfaat, ya. Tambah lagi ini orang asing, ya, artinya bukan daerah sini. Tambah lagi paling dekat rumahnya. Udah, ini tetangga yang paling harus diutamakan sebelum tetangga yang lain-lain. Kalau punya semua sifat-sifat yang pertama tadi, itu kata Ibnu Rajab rahimahullah. Kalau sifat yang pertama ada yang kurang satu, gitu ya. Nah, ini berkurang kadar haknya sesuai dengan sifat-sifat tadi. Jadi kalau ingin melihat seberapa besar hak tetangga ini atas kita, nah, lihat sifat-sifat ini. Kalau semua sifat-sifat yang pertama dari pasangan-pasangan tadi itu dia miliki, nah, itu yang paling gede haknya untuk lebih diperhatikan betul-betul, lebih dikedepankan betul-betul sebelum yang lain dari tetangga juga. Nah, dalam hal apa? Ihsan, dalam hal berbuat baik. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sebagai penutup untuk pembahasan kita kali ini, kita nukilkan ucapan sebagian ulama terkait masalah tetangga. Berkata Al-Imam Ibnu Abdul Barr Al-Andalusi rahimahullah. Ibnu Abdul Barr Al-Andalusi rahimahullah. Ini satu di antara gurunya Imam Ibnu Hazm. Sama-sama orang Andalus, Spanyol. Imam terkenal mazhab Maliki, punya syarah Muwatta namanya Tamhid Ibn Abdul Bar, juga yang punya kitab Jami' Bayanan Ilmi Fa'wa Fadli tentang adab-adab menuntut ilmu. Ibn Abdul Bar rahimahullah, beliau berkata, salasun, ada tiga perkara, idza kunna fir rajul, bila ketiganya ada pada seseorang, lam yushakka fi aqlihi wa fadlih, tidak diragukan akal dan keutamaannya. Kalau orang itu punya tiga ini, udah jangan ragu, betul-betul itu orang aqil fadil, orang yang berakal dan punya keutamaan. Kalau tiga itu ada, apa itu? Kata beliau, yaitu idza hamadahu jaruhu wa qarabatuhu wa rafiquhu, apabila dia dipuji oleh tetangganya, kerabatnya, dan teman dekatnya. Kalau tiga orang ini berkata yang bagus, ya, berkata yang memuji, menyanjung dia, maka betul-betul dia itu orang yang aqil, yang fadil, betul-betul orang berakal dan orang yang punya keutamaan. Karena ini tiga orang yang paling dekat, ya kan? Yang paling tahu hari-harinya orang tadi. Ya, setiap kita yang paling tahu hari-harinya kita dia, ya ini tetangga kita, kerabat kita, teman kita, yang sehari-harinya bersama kita. Kalau tiga kelompok orang ini mempersaksikan kebaikan atasnya, maka kata beliau, gak perlu ragu tentang akal dan keutamaannya orang itu. Nah, ini untuk menimbang pada kita, penting, yaitu apa? Memperhatikan hak-hak apa yang disebut dalam ucapan beliau ini, atau mereka yang disebut dalam ucapan beliau ini, tetangganya. Perhatikan hak mereka. Kalau nggak diperhatikan, itu alamat orang nggak berakal. Tetangganya aja nggak diperhatikan, ya, sakit nggak tahu dijenguk, ya, lagi kesulitan nggak bisa makan, di rumahnya enak-enakan pesta, ada yang semisal itu nggak pernah tahu, ya, kalau ditanya bagaimana kabarnya si Fulan, nggak tahu, padahal di samping rumahnya itu nggak tahu kabarnya. Dicela dalam hadis qudsi, Allah katakan, ya, wahai hambaku, aku lapar, ya, kenapa kau nggak beri makan aku? Hamba tadi berkata, ya Rob, bagaimana aku memberi makan engkau pada engkau adalah Rabbul Alamin. Diberitahu bahwasanya hambaku si Fulan, ya, kelaparan, ya, dalam keadaan kamu tahu kenapa tidak kamu beri makan dia, dan seterusnya dari hadis tersebut sebagai teguran. Orang yang menjaga hak tetangga, aqil, orang berakal, fadil, orang yang punya keutamaan. Begitu pula tadi, haknya kerabat, kalau dijaga, diperhatikan, baik itu usul, bapak kita, ibu kita, terus ke atas, atau furu anak-anak kita, cucu kita, atau yang paman saudara. Perhatikan itu semua sehingga mereka semua mempersaksikan kebaikan sikap kita kepada mereka, juga itu alamat orang yang berakal, orang yang fadhil. Begitu pula teman yang sehari-harinya bersama kita, entah itu teman perjalanan atau teman hidup kayak istri atau teman kerja. Nah, kalau tiga orang ini memuji dan mempersaksikan kebaikan orang tadi, kata beliau, gak perlu ragu yang tentang akal dan keutamanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang menambah pengetahuan kepada kita dan mendorong semangat kita di dalam memenuhi apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam ayat ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini dulu ya pembahasannya. Insyaallah kita sambung yang lainnya di pertemuan yang datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya? Orang kafir itu tidak dipeset itu, kalau gitu ya. Dilihat. Nanti ada rinciannya, Pak. Oh, gitu. Dibahas ini oleh siapa? Imam Dhabi. Kalau tetangga kafir itu gimana cara berbuat baiknya? Tetangga ahli bid'ah itu gimana cara berbuat baiknya? Ada pembahasannya nanti. Ini kan masih global dulu ya. Kayaknya ya ikutilah episode berikutnya. Insya Allah tiap Ahad 5:30 ya. 5:30 ya. Mudah-mudahan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.